Aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku tak tahu harus menulis apa. Di tanganku duka, di tanganku suka. Lagu cinta ingin ku nyanyikan, namun lidahku kaku, hatiku beku. Aku rindu, aku tak tahu lagu cinta di mana kamu. Mencari apa yang dicari, menunggu apa yang ditunggu. Aku merasa dikejar waktu. Mencari apa yang dicari, menunggu apa yang ditunggu. Aku merasa dikejar waktu. Dari mana kamu datang? Aku tak mendengar langkahmu. Lagu cinta pelan-pelan bangunkan aku.